mengapa kita harus bertemu, Sheila? Betapa besar cinta kita yang telah terbina, namun terhalang dinding pemisah begitu tingginya. Sheila, ini terbelenggu karena orang tuamu. Di mata mana yang harus engkau pilih, aku atau